Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah banyak memberikan kita nikmat, kenikmatan, hidayah, petunjuk dari dulu sampai sekarang ini. Dan hari ini kita berada di udara, yaitu melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, akan menyampaikan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat sejuk hati kita, sesuai dengan nama acara ini adalah penyejuk hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matsalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ujtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Artinya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ayat ini bila kita bandingkan dengan sebelumnya, yaitu sebelumnya menceritakan tentang sajarah thayyibah, diartikan di situ sajarah thayyibah adalah kata-kata, kalimah thayyibah adalah kata-kata la ilaha illallah, sedangkan sajarah thayyibah di situ artinya orang yang beriman. Maka di sini juga kalimah khabisah atau kalimatin khabisah itu berarti lawannya, artinya kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk ini bisa diartikan asyirku, sedangkan kasajaratin khabisah itu adalah orangnya, atau kebalikannya, kalimatin khabisah adalah kafir, kasajaratin khabisah adalah perbuatannya. Minimal yang dikatakan yang paling buruk itu adalah asyirku, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika perumpamaan ini ya Allah firmankan, mengatakan arti dari kata ujtussat, di sini ada kata alif jim ta tha. Sa-nya ini bertasdid. Ini adalah membuktikan bahwasanya Allah memang betul-betul memberikan perumpamaan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak kuat, orang yang selalu goyah di dalam kehidupannya, tidak punya ketetapan. Karena ibaratnya, ibarat pohon yang tidak baik itu sudah tercabut, uqtuliat. Jadi ujtussat itu artinya uqtuliat. Uqtuliat itu memang dicabut betul-betul dari tanah, dari bumi, dan sampai akar-akarnya pun naik ke permukaan sehingga tidak dapat berdiri kokoh, teguh. Maka orang inilah diumpamakan adalah orang-orang yang kafir. Maka orang-orang yang kafir itulah sebetulnya banyak sekali mereka macam-macamnya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang mereka senang mereka jalankan tanpa melihat keindahan ataupun adanya larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut Imam Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi mengatakan al-jussah tersebut adalah bangkai, bangkai atau tubuh yang telah dikeluarkan, yang telah dikeluarkan ruhnya. Setelah jadi bangkai, ia pun berubah menjadi debu, kemudian kembalilah ia ke partikel pertama sekali. Sedangkan al-ujtussah artinya memang betul-betul tercabut, memang sudah lepas. Jadi akarnya itu tidak menempel di bumi lagi, bahkan dia itu di atas bumi. Kalau sudah begitu, bagaimana dia akan kokoh? Kalau perumpamaan yang diberikan Allah seperti itu, itulah perumpamaan orang-orang yang kafir. Di sini sudah ada Ustaz Perdana narasumber kita akan lebih menjelaskan lagi itu. Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fadzul Haq. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita hari demi hari, terutama di dalam beberapa keterangan surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26. Kembali di dalam ayat 26 ini Allah memberikan perumpamaan di mana perumpamaan orang-orang yang melakukan tindakan yang buruk itu sama seperti pohon yang buruk yang tidak punya akar yang kuat, ya, malah mengkarat, tercabut, mudah sekali tercabut, mudah sekali patah dan tumbang, dan tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak bisa berlindung karena berbahaya dan sebagainya. Kalau kita perhatikan redaksi Al-Quran, kita bisa mendapatkan beberapa keterangan yang menggambarkan tentang bagaimana tindakan-tindakan negatif itu selalu gambarannya tidak baik, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Apakah kamu mau kalau ada orang yang memakan daging saudaranya sendiri, ya? Ini adalah perumpamaan yang sangat buruk sekali begitu. Apakah makan daging saudaranya sendiri itu suatu hal yang menyenangkan? Saya kira tidak ada. Sekanibal-kanibalnya manusia, tapi kalau untuk makan daging saudaranya, itu mungkin dia akan berpikir 1000 kali. Begitulah perumpamaan orang yang melakukan gosip di dalam kehidupannya, suka bercerita hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perbuatan orang-orang yang ingkar terhadapnya, tidak punya nilai apa-apa. Masalul ladzina kafaru a'malahum karamadin ishtaddat bihrihu fi yawmin 'asib la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Perumpamaan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka itu sama seperti debu yang diterbangkan oleh angin kencang. Debu diterbangkan oleh angin kencang tidak mampu berbuat apapun. Jadi usaha mereka menumpuk-numpuk harta, usaha mereka melakukan kebaikan kepada masyarakat sosialnya, usaha mereka memberikan jasa-jasa kebaikan kepada masyarakatnya dan juga dunia, itu tidak akan bernilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu hal terpenting dan paling kokoh yaitu keimanan kepada Allah mereka tinggalkan dan memilih melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa memang segala perbuatan tidak baik, hal-hal negatif itu tidak akan bernilai apapun, ya, digambarkan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat menjijikkan dan kita sendiri juga tidak sanggup untuk melakukannya. Oleh karena itulah kenapa di sini Allah mengatakan ibarat pohon yang tidak punya akar yang kuat. Orang-orang yang melakukan tindakan negatif, melakukan kemaksiatan, suka menyokong kemungkaran, rela dan reda dengan berbagai hal-hal yang tidak baik yang berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya, mereka ini adalah bagaikan orang-orang yang sebenarnya labil sekali di dalam kehidupan. Sedikit saja terkena masalah, bunuh diri. Sedikit saja terkena masalah, maka dia akan mengalami depresi yang begitu tinggi. Sedikit saja dia punya masalah, maka dia akan mudah sekali terkena hal-hal penyakit-penyakit yang sangat berbahaya seperti stroke, stres dan sebagainya. Oleh karena itu satu kunci bagi kita semua, kalau ingin hidup ini kokoh, kalau ingin kita berdiri tegak kokoh di dalam kehidupan ini, maka salah satu syaratnya adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Karena ketika kita berpegang kepada kebenaran, maka kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat kita melakukan tindakan-tindakan maksiat dan terlarang, itu artinya kita memegang syaitan. Tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa syaitan sendiri ternyata berusaha untuk menarik dirinya menjauh dari kita dan tidak mau bertanggung jawab apapun atas apa yang kita lakukan. Sungguh sangat ironis sekali manusia-manusia yang berpegang dengan cabang atau ranting yang sebenarnya tidak mampu menahan dirinya. Akhirnya dia akan terjatuh bersama ranting yang dipegangnya. Iya, memang pada hari ini atau hari kedepannya kita sudah disibukkan dengan ayyamut tasyrik, pada hari raya juga. Maka dalam kesempatan ini juga, dalam kita membahas ayat demi ayat ini, janganlah amal ibadah kita itu seperti diumpamakan dalam ayat 26, yaitu kasajaratin tayyib, kasajaratin khabisa, artinya pohon yang jelek. Maka kalau diumpamakan sepertinya ada pohon yang bagus, maka seorang mufasir juga mengatakan pohon yang bagus itu adalah seperti pohon kurma. Artinya daunnya tidak pernah jatuh, dahannya selalu dipergunakan orang, batangnya juga untuk dipergunakan untuk penyanggah rumah. Tapi juga diartikan bahwasanya adalah orang, adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini juga kita janganlah sampai terus menjadi golongan yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga dikatakan bahwasanya ada sebuah pohon yang dikatakan dalam bahasa Arabnya itu kaf, shin, waw dengan tha, al-kathus. Artinya pohon ini tidak ada daunnya dan tidak juga ada akarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh syair Arab, dikatakan wahum kasyusun fala asla wala waraka. Itu orang-orang kafir ibaratkan pohon kasyus yang mana tidak ada akarnya dan tidak ada daunnya. Maka hati-hatilah kita dalam perumpamaan ini. Ibaratnya hal seperti ini bukan saja perbuatan yang jahat, tapi juga perbuatan yang baik apabila tidak diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita dalam berkorban ini. Bagi yang berkorban, niatkanlah dengan tulus, beristighfarlah. Mudah-mudahan Allah terus menerima amal ibadah kita sehingga itu betul-betul Allah golongkan kepada syajarah thayyibah, bukan syajaratun khabisah, sehingga kita dapat melawan apa yang sudah digaris besarkan oleh firman Allah agar kita menjauhi perbuatan syirik, perbuatan yang tidak baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.